Selamat pagi Pak Panggabean. Selamat pagi. Saya sih ya aneh juga. Itu kan tidak tergantung kepada Komisi HAM dan lain-lain. Saya juga heran yang sudah divonis mati sampai sekarang ditunda-tunda oleh kejaksaan eksekusinya. Itu aja eksekusi dulu, terpidana mati dari narkotika dan lain-lain, baru bicara yang lain. Ini sengaja mungkin ada permainan intervensi kejaksaan agung terhadap aturan itu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andri. Iya. Kalau menurut saya hukuman mati itu harus berlangsung. Pak Andri, monitor radionya boleh dikecilkan dulu nih Pak supaya tidak feedback ya, jadi suara Anda lebih jelas terdengar. Menurut saya hukuman mati di Indonesia yang jangan dihapus. Karena apa? Karena Indonesia ini terlalu banyak orang yang melanggar peraturan. Kalau nggak begitu nggak ada takut-takutnya nanti. Ya menurut saya sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Selamat pagi Pak Agung. Pagi. Pagi. Silakan komentarnya Pak Agung. Itu kesiapan ngapain sih di negara lain untuk semua itu. Silakan Pak Agung, monitor radionya dikecilkan dulu nih Pak Agung. Hukuman mati itu penting. Ya. Hukuman mati itu penting dan harus dilaksanakan. Itu. Baik. Korupsi menyusahkan orang banyak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Agung. Pak Gilbert, selamat pagi. Kalau saya bilang sih hukuman mati jangan dicabut ya. Karena ini untuk extraordinary crime ya, seperti kayak narkoba, korupsi itu harus diterapkan hukuman mati. Karena kalau narkoba itu kan menghancurkan rakyat Indonesia. Ini berapa orang per hari yang meninggal karena OD dengan narkoba ya. Itu jangan dicabut. Saya rasa kalau dicabut ya habislah negara ini. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Kita ke Pak Muksin pagi. Pagi. Ya. Ya, begini Mbak, hukuman mati itu kan tetap tertinggi, sedangkan kejaksaan itu kan penuntut dalam persidangan. Kan lucu, ada apa gitu loh, kok kejaksaan meminta tuntutan tertinggi itu dihapus gitu, kan lucu, ada apa sebenarnya gitu. Ya, makasih, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu. Saya sih setuju hukuman mati dihapuskan, tapi hukuman penjara diperberat bila perlu sampai 50 tahun atau 100 tahun. Itu akan memberi efek jera. Kalau sudah mati kan mereka enak. Terima kasih. Pak Nanto, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan ya. Komentar Anda, Pak Nanto. Iya, saya kira saya setuju penghapusan hukuman mati. Tapi bahwa pernyataan Kejaksaan Agung dianggap intervensi, saya nggak setuju. Karena selama ini kan dunia peradilan kita ini sangat kotor. Hampir kita lihat dalam kasus-kasus korupsi besar, peranan uang sangat kentara di situ. Karena itu saya kira kalau dikatakan intervensi, yang paling berbahaya di Indonesia adalah uang. Karena demikian banyak pejahat-pejahat besar yang dibebaskan. Sementara penjahat kecil masukin tahanan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Jadi bahwa Kejaksaan Agung mengintervensi dunia kehakiman, saya kira ini menjadi tidak penting lagi. Karena yang lebih penting bagi penegakan hukum di Indonesia adalah para hakim yang bersih. Dan ini sampai sekarang masih menjadi cita-cita yang masih sangat sulit dicapai. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Nanto. Kita ke Pak Suryadi, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Menurut saya harus tetap ada hukuman mati. Dan kalau mau lakukan hukuman mati, pelaksananya jangan berlarut-larut, langsung dihukum mati. Lalu kalau usul dari kejaksaan itu, karena dari orang kejaksaan sendiri banyak koruptor, jadi mereka takut mereka yang kena hukuman mati itu. Jadi saya pikir itu harus tetap ada hukuman mati. Terima kasih. Terima kasih Pak Suryadi. Pak Bangun, selamat siang. Selamat siang, Madona. Iya, komentarnya Pak Bangun. Komentarnya, saya setuju dengan Papa barusan. Jadi, ini di Indonesia ini, itu bakal teroris itu kan banyak tuh. Karena kan banyak aliran-aliran keras itu. Jadi, kalau itu dihilangkan, waduh, itu nggak tahu lagi deh. Itu akan numpuk di sini, kan dari Pakistan ke sini dekat. Gitu loh. Jadi, satu masalah itu. Kedua, masalahnya lagi adalah kalau tidak ada hukuman mati, bagaimana mau biayai di penjara? Begini banyaknya masuk penjara. Ya jangan mau diintervensi, mau siapa ke intervensi, ya nggak ada urusan. Ini kan negara-negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Bangun. Pak Zainal, selamat siang. Siang, Bu. Mungkin gini ya, karena di kejaksaan itu kan banyak korupsinya, lingkungannya itu yang bisa kuasai lingkungan korupsi. Biasanya kalau lingkungan korupsi, otomatis melain korupsi. Yang pertama, memang ya kan di Indonesia kan kalau ibaratnya kayak Abu Bakar Basir tuh, itu kan murid-muridnya ibaratnya didiknya udah gak benar, ibaratnya diluruskan itu udah susah. Kalau orang diluruskan udah susah, kayak teroris itu kalau gak dihukumati mau taruh di mana. Itu orang kalau udah sesat kan susah. Kayak korupsi juga ibaratnya kalau gak dihabisin kan susah juga di Indonesia. Indonesia kan negara Indonesia, luar kan urusan luar, urusan kita ya urusan kita lah, gak usah kecepatan orang luar. Terima kasih Pak Zainal. Pak Leo, siang. Ya, siang Dona. Komentarnya Pak? Ya, komentar saya sih, hukuman mati harus ya, kalau enggak penjara penuh gimana tuh, ya kan? Nah, nanti bingung lagi. Memang, itu kan sesuai dengan pelanggarannya, kalau memang melanggar pasal-pasal yang terlebih di situ, ya memang harus hukum mati. Itu setuju banget itu, terima kasih. Dan Pak Hendra. Halo, selamat siang dengan Kiki. Pak Hendra, silahkan opini Anda. Oke, selamat siang. Itu sih, Pak Hendra, suara Anda tidak jelas kami terima. Mohon maaf, Anda bisa menghubungi kami kembali nanti. Pak Harko. Ya, siang ya. Kan dari Jaksa Agung, gak tahu nih Jaksa Agung muda atau apa kan. Tapi kan kayaknya gak jelas nih tujuannya untuk apa. Dan kan kapasitas bagi Jaksa Agung untuk bicara masalah ini kan juga gak ada. Saya pikir hanya untuk cari popularitas. Tapi gini aja, itu Jaksa kan berpikir aja deh kalau seandainya nanti ya istrinya mungkin kena korban teroris lagi makan di hotel, buar, dibom mati. Kemudian anaknya mungkin kecanduan narkoba, kemudian meninggal. Kemudian orang tua si Jackson yang ngomong nih, nah juga tak kenapa juga dibunuh atau mungkin punya anak cewek diperkosa di bis rame-rame gitu kan. Nah, mungkin dia baru mikir nanti perlu hukuman mati atau enggak. Terima kasih Pak Arko. Pak Amin. Selamat siang, silakan Pak. Buan. Gini, kalau saya sih tetap ya hukuman mati harus dilaksanakan ya. Soalnya di Indonesia contoh teroris, dia sasaran ke sipil, orang enggak salah kayak di Bali, orang turis mati. Apakah ham-ham, apa hamburger? Maka di Indonesia harus hukuman mati dilaksanakan. Cuma saya lihat selama ini hukuman mati hanya slogan aja, nggak ada dijalanin. Ya saya setuju hukuman mati harus. Sekian, terima kasih. Oke, Pak Jati. Selamat siang. Selamat siang Pak Jati, silakan. Saya prihatin banget kalau pejagu ngomong pejagu atau pejaksaan agung nggak tahu ngomong begitu itu. Kenapa dia takut sama luar negeri? Kita punya hak untuk negara ini, punya hak untuk hidup negara sendiri. Kalau dikritik oleh orang-orang luar negeri, itu biarin saja. Ini urusan dalam negeri. Bagaimana kalau tanpa hukuman mati? Itu kan bukan kejaksaan yang, itu namanya intervensi kepada kehakiman. Ini seharusnya hak itu dibawa aja ke DPR. Undang-undangnya dirubah dulu baru bicara. Ya ini ketetapannya oleh negara. Aduh, seenaknya gitu. Kadang-kadang pejabat kalau ngomong itu seolah-olah ngomongannya ini terus jadi hukum, jadi musuhan yang sangat menyebabkan sekali. Baik, terima kasih Pak Jati. Pak Kahin. Ya, kalau Tiongkok pejabat korup, narkoba dan teroris dieksekusi, kalau di Indonesia cuma dimutasi. Kalau di Tiongkok, pejabat korup digantung di alun-alun, di Indonesia dapat pensiun. Kalau di Tiongkok, pejabat korup, narkoba dan terorisme dipotong kepala. Di Malaysia dipotong jari, dicambuk. Di Indonesia dipotong masa tahanan. Terima kasih.